Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam Syiar A'lamin Nubala. Perkataan beliau, "Law kana lizdzunubi rih ma jalasa ilayya ahadun." Law kana lizdzunubi rih ma jalasa ilayya ahadun. Kalau seandainya dosa itu menghasilkan bau yang tidak sedap, niscaya tidak akan ada seorang pun yang mau duduk bersama saya. Kalau seandainya dosa itu menghasilkan bau yang tidak sedap, niscaya tidak akan ada seorang pun yang mau duduk bersama saya. Ucapan ini, insya Allah, dari beliau berupa ketawaduan. Tapi kalau dari saya, satu ungkapan yang benar. Tidak sepantasnya saya duduk di hadapan antum, karena banyaknya kekurangan yang ada pada diri ana. Tetapi sebagai bentuk ta'awun, musyarakah fil khair, saling nasihat, menasihati dan saling berwasiat dalam al-haq dan kesabaran, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita, memberikan taufik kepada kita di dalam majlis ini untuk beribadah kepada Allah maupun pada seluruh aktivitas kehidupan kita. Semoga Allah menolong kita untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik kepadanya dan mengampuni dosa-dosa kita. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji beberapa fawaid manhajiyah, faidah-faidah yang disebutkan dalam muqaddimah sahih Muslim. Jadi Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi rahimahullah, yang beliau meninggal di tahun 261 Hijriah, Al-Imam yang ma'ruf bagi kita, yang beliau menyusun sahih Muslim selama 15 tahun, merupakan dokumentasi riwayat-riwayat hadis yang terpilih dalam perjalanan lintas negara dari Hijaz ke Hijaz, Mesir, Syam, kemudian dengan taufik dari Allah beliau menyajikan sahih Muslim sebagai salah satu karya yang seharusnya disyukuri oleh umat Islam. Sebagaimana banyak saudara kita mengetahui, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim adalah dua kitab induk yang menjadi rujukan kaum muslimin. Di dalam Sahih Muslim itu ada muqaddimah Sahih Muslim. Dan muqaddimah dari Al-Imam Muslim ini bukan sekedar kata pengantar atau sekapur sirih, tetapi mengandung banyak faedah. Faedah tentang dasar-dasar ilmu mustalah hadis. Juga dasar-dasar manhaj ahlus sunnah, manhajus salaf. Maka pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membacakan sedikit atau beberapa faedah manhajiyah. Faedah-faedah yang menunjukkan ini seharusnya menjadi prinsip kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang bermanhaj salaf. Dan semoga memudahkan kita kalau kita ingin memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita dalam manhaj Ahlus Sunnah, antum bisa menyampaikan ini ada dalam Sahih Muslim. Ketika antum ambil dan yakini hadisnya dalam Sahih Muslim, kenapa tidak antum ambil faedahnya dalam mukaddimah Sahih Muslim? Karena bagi orang-orang awam, Sahih Muslim juga rujukan yang juga sudah dikenal dengan baik, menyebar luas, tidak diingkari sebagai sebuah karya yang menjadi referensi utama. Maka kita akan baca beberapa ucapan dari para ulama salaf, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, yang Al-Imam Muslim ketika menyebutkan ucapan-ucapan tersebut, menyebutkan riwayat dari beliau sampai kepada imam tersebut. Nah, kita akan baca beberapa hal. Yang pertama yang terkait dengan manhaj kita, yang seharusnya menjadi manhaj seluruh muslim, adalah selektif di dalam mengambil ilmu. Selektif di dalam mengambil ilmu. Ada dua ucapan dari Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah. Ucapan yang pertama yang disebutkan dalam Muqaddimah Sahih Muslim, Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini, ilmu hadis ini adalah bagian, adalah agama, adalah din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ajaran agama kalian. Sesungguhnya ilmu ini adalah din, mempengaruhi din kita. Karena itu lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dan juga ucapan Muhammad bin Sirin rahimahullah. Sedikit mungkin kita perlu mengingat keutamaan dari Muhammad bin Sirin. Beliau adalah seorang tabi'i, bahkan imam dari kalangan tabi'i, murid dari beberapa sahabat Nabi, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, dan beberapa sahabat yang lain. Abu Awanah pernah menyatakan, Ra'aitu Muhammad bin Sirin fis suq, fama ra'ahu ahadun illa dzakarallah. Kata Abu Awanah, aku pernah melihat Muhammad bin Sirin di pasar, tidaklah seorang melihat beliau kecuali akan tergerak untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku pernah melihat Muhammad bin Sirin di pasar, Tidaklah ada seorang yang melihat beliau kecuali akan tergerak untuk berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekedar keberadaan beliau. Dan itu di pasar. Yang biasanya orang akan mudah terpancing untuk lalai. Tapi Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang yang melihat beliau di pasar, akan terpancing untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ini saja menunjukkan keutamaan beliau. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Yang bisa dilihat di dalam karya-karya para ulama. Syiar Alamin Nubala, Hilyatul Awliya, Sifatul Safwa, dan yang semisalnya. Maka kita akan melihat banyak keutamaan dari Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau menyatakan seperti ucapan yang tadi kita sebutkan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dan ucapan yang kedua dari Muhammad bin Sirin rahimahullah yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim, beliau menyatakan, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum وَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ. Dulu, orang-orang tidak mempertanyakan sanad riwayat. Dulu di masa sahabat, di masa-masa awal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada yang mempertanyakan sanad ketika ada orang yang menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Karena para sahabat semuanya adil, amanah. Tidak ada yang mempertanyakan tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah. Tapi ketika mulai muncul fitnah, mulai muncul kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan khawarij, qadariyah, syiah, Rafidah. Ketika mulai muncul fitnah, qalu sammu lana rijalakum. Maka para ulama atau orang-orang yang menuntut ilmu hadis akan berkata, sebutkan orang-orang yang meriwayatkan hadis dari kalian. Kalian mendengar dari siapa? Dia mendengar dari siapa? Sebutkan. Fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum. Untuk dilihat apakah berasal dari ahli sunnah sehingga hadisnya diterima. وَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. Dan dilihat apakah berasal dari ahlul bid'ah sehingga tidak diambil hadis mereka. Jadi di masa-masa itu sudah terpola, terbentuk menjadi dua kutub. ada ahlus sunnah, ada ahlul bid'ah. Kalau riwayat hadis dari ahlus sunnah, diterima. Kalau dari ahlul bid'ah, tidak diterima. Nah, ini tuntunan salaf kita. Tuntunan ulama salaf kita. Maka jika ada orang yang merasa bijaksana dan menganjurkan kepada kaum muslimin, bacalah semua buku, bacalah semua tulisan dari siapapun, ambil kebaikannya, tolak keburukannya, dengarkan kajian ilmu dari siapapun selama dia muslim, seakan-akan bijaksana. Tetapi tidak demikian ulama salaf kita, yang tentunya lebih alim, lebih bijak, lebih sayang kepada umat. Justru bentuk kasih sayang mereka adalah mengarahkan mereka untuk selektif di dalam mengambil ilmu. Nah, mereka ulama-ulama salaf, ibadahnya jauh di atas kita. Ketawaduannya, akhlaknya jauh di atas kita. Sifat rahmatnya kepada umat jauh di atas kita. Tetapi mereka menganjurkan hal-hal yang semestinya kita jadikan pegangan, yang dianggap oleh sebagian pihak sebagai suatu hal yang kaku, sebagai suatu hal yang tidak fleksibel. Nah, kemudian ada ucapan dari Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Abdullah ibn al-Mubarak, seorang atba'ut tabi'in, guru dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari memiliki sekitar 1080 guru. Salah satunya adalah Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah. Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah menyatakan, al-isnadu minad-din, walaula al-isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Al-isnadu minad-din. Sanad periwayatan itu termasuk bagian dari din. Walaula al-isnad, kalaulah tidak ada isnad, tidak ada sanad periwayatan hadis, laqala man syaa'a ma syaa'a. Niscaya setiap orang akan bebas mengucapkan apa yang dia inginkan kalau tidak ada sanad. Nah, maka sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum muslimin, adalah adanya mata rantai perawi sanad. Ketika ada ucapan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan sahabat, ucapan tabi'in, ucapan atba'ut tabi'in, bahkan imam-imam setelahnya, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan semisalnya, ada sanadnya dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, sehingga bisa diteliti apakah ucapan ini benar dari Rasul, apakah ucapan ini benar dari seorang sahabat, bisa dikaji karena adanya sanad. Ini yang membedakan Islam dengan agama lain yang kitab-kitab mereka banyak terjadi penyimpangan, perubahan karena tidak ada isnad. Nah, maka ketika seorang meneliti sanad riwayat, itu bagian dari bentuk menyaring ilmu. Hanya hadis yang disahihkan oleh para ulama yang bisa dijadikan rujukan. Sedangkan hadis-hadis yang dhaif, yang maudhu, maka ini tidak bisa dijadikan rujukan. Nah, itu bagian yang pertama tentang prinsip bahwa seseorang muslim seharusnya selektif di dalam mengambil ilmu. Kemudian prinsip yang kedua adalah seseorang jangan tertipu dengan banyaknya ibadah. Jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya ibadah seseorang. Kemudian seorang ahli ibadah dalam pandangan manusia kemudian diambil ilmunya tanpa mengetahui apakah dia seorang yang alim atau tidak. Kita akan baca ucapan dari Abu Zinad rahimahullah. Abu Zinad, seorang ulama salaf, yang kata Al-Imam Al-Bukhari, "As-sahhu asanid Abi Hurairah an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah." Sanad riwayat yang paling sahih dari Abu Hurairah adalah yang melalui jalur Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Abu Zinad menyatakan, "Adraktu bil Madinah mi'ah kulluhum ma'mun ma yu'khadhu anhumul hadith yuqalu laysa min ahlihi. Adraktu bil Madinah mi'ah." Aku telah mendapati di Madinah ada 100 orang. Kulluhum ma'mun. Seluruhnya orang-orang yang amanah. Kalau kita bermuamalah dengan dia, dia bisa dipercaya. Orang yang baik agamanya. Nah, ma yu'khadhu anhumul hadith. Tetapi tidak bisa diambil hadis dari mereka. Kita tidak bisa menerima periwayatan hadis dari mereka. Meskipun mereka amanah. Yuqalu laysa min ahli. Dikatakan bahwa mereka itu bukan ahlinya, bukan ahli hadis. Walaupun mereka amanah, ahli ibadah, terlihat secara zahir dinnya bagus. Nah, ini kadang orang-orang awam melihat dia akan bertanya masalah ilmu agama kepada orang yang terlihat secara zahir sering ke masjid, sering sholat, sering mengaji Al-Quran. Nah, itu yang dijadikan patokan oleh orang-orang awam. Padahal ahlul ibadah tidak selalu ahlul ilm. Nah, maka seperti perkataan dari Abu Zinad rahimahullah. Abu Zinad, nama asli beliau Abdullah bin Dakwan. Aku pernah mendapati di Madinah ada 100 orang. Seluruhnya bisa dipercaya. Kalau dititipi amanah uang, bisa dipercaya. Kalau dia pinjam uang, janji mau mengembalikan kapan, tepat janjinya. Nah, bisa dipercaya. Tetapi tidak bisa diterima hadis dari mereka. Karena mereka bukanlah ahlinya. Nah. Hal ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa seorang bisa diterima periwayatan hadis, bisa diterima ilmunya, tidak cukup dengan persyaratan amanah saja. Tidak cukup dengan persyaratan dia adil saja. Tapi dia harus seorang yang dhabit. Baik dhabit secara as-sadr ataupun dhabit secara al-kitabah. Dia harus orang yang kokoh di dalam meriwayatkan. Kokoh ketika menerima periwayatan. Dan kokoh ketika menyampaikan periwayatan itu. Seperti yang dia dengar. Baik dia menyampaikan secara hafalan. Ataupun lewat tulisan. Nah, kalau dia menulis. Tulisannya ilmiah. Valid. Nah. Kemudian ucapan berikutnya, ucapan dari Sabit. Seorang ulama yang bernama Sabit Muhammad bin Salama, saya sebutkan sanadnya. Kata Al-Imam Muslim, wa haddatsana Al-Hulwani qala sami'tu Affan qala haddatsu Hammad bin Salama an Salih Al-Murri bi haditsin an Sabit. Dan telah menceritakan kepada kami Al-Hulwani, dia berkata, aku mendengar Affan berkata, Hammad bin Salamah menyampaikan hadis kepadaku dari Salih Al-Murri, an Thabit, dari Thabit. Faqala kadzaba. Maka kemudian Hammad bin Salamah menyatakan Salih Al-Murri ini orang yang berdusta. Wa haddatsu Hammaman an Salih Al-Murri bi hadits fa qala kadza. Dan aku sampaikan hadis kepada Hammam dari Salih Al-Murri dengan suatu hadis, dia mengatakan Salih Al-Murri adalah seorang pendusta. Nah, Salih Al-Murri itu dikenal sebagai seorang yang banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersuara bagus ketika membaca Al-Qur'an. Disebutkan juga dalam sebagian karya para ulama, beberapa orang meninggal dengan sebab qiraah dia, bacaan Quran dia, karena saking terharu ketika mendengarkan dia membaca Al-Quran dengan penghayatan, beberapa orang meninggal dengan sebab itu. Itu Salih Al-Murri. Nah, tapi disebut oleh sebagian ulama bahwa dia pendusta, dia orang yang berdusta. Sebagian ulama menjelaskan bahwa maksud dari berdusta itu dia tidak menyengaja berdusta. Tetapi dia tidak selektif di dalam menerima periwayatan hadis. Tidak tahu apakah riwayat dia ini sahih atau dhaif. Tidak tahu. Maka dia tidak bisa diambil ilmunya. Meski dia ahlu ibadah. Sering menangis karena takut kepada Allah. Membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan. Membuat orang terharu. Demikian dahsyat. Nah. Tapi dia tidak bisa diambil ilmunya. Nah. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah para ulama hadis bisa saja mengambil ilmu dari seseorang di suatu waktu. Orang itu pernah dijadikan rujukan, bisa diambil ilmunya. Tapi ketika dia menyimpang, menyimpang secara akidah, menyimpang secara manhaj, maka dia ditinggalkan oleh ulama ahlul hadis. Kita akan sebutkan contohnya. Berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Al-Hasan Al-Hulwani qala haddatsana Yahya bin Adam qala haddatsana Mis'ar qala haddatsana Jabir bin Yazid qabla an yuhditha ma ahdatha. Haddatsana Al-Hasan Al-Hulwani telah menceritakan kepada kami Al-Hasan Al-Hulwani qala haddatsana Yahya bin Adam. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam. Qala haddathana Mis'ar. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Mis'ar. Qala Mis'ar berkata. Mis'ar ini salah seorang ulama. Termasuk Rijal al-Bukhari dan Muslim. Mis'ar bin Kidam. Mis'ar berkata, haddathana Jabir bin Yazid qabla an yuhditha ma ahdatha. Jabir bin Yazid menyampaikan hadis kepada kami, kami mengambil ilmu darinya dulu sebelum ia berpemikiran baru, sebelum dia berpemikiran bid'ah, menyimpang. Jabir bin Yazid, haddatsana Jabir bin Yazid qabla an yuhditha ma ahdatha. Jabir bin Yazid pernah menyampaikan hadis kepada kami sebelum dia menyimpang. Nah, ini perkataan dari Mis'ar bin Kidam. Nah, Mis'ar bin Kidam seorang ulama besar. Bahkan Sufyan ats-Tsauri menyatakan, kalau kami berselisih tentang suatu hal, kami akan bertanya kepada Mis'ar. Nah, Mis'ar menyatakan, haddatsana Yazid. Haddatsana Jabir bin Yazid qabla an yuhditha ma ahdatha. Jabir bin Yazid pernah menyampaikan hadis kepada kami sebelum dia menyimpang. Dulu masih diterima riwayatnya, tapi setelah menyimpang ditinggalkan. Nah. Juga ucapan dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Beliau menyatakan, kanan nasu yahmiluna an Jabir qabla an yudhira ma azhar. Dulu orang-orang mengambil hadis dari Jabir bin Yazid. Dia masih bisa diambil ilmunya dulu. Qabla an yudhira ma azhar, sebelum dia menampakkan apa yang dia tampakkan kebid'ahannya. Falamma azhara ma azhar ittahamahu an-nas fi hadithihi. Ketika dia menampakkan kebid'ahan itu, penyimpangan pemikiran dia, ittahaman nasu fi hadithihi, maka manusia pun menganggapnya pendusta dalam hadis. Wa tarakahu ba'dun nas, dan sebagian orang meninggalkan dia. Faqila lahu wa ma azhar, kemudian ditanyakan kepada beliau apa yang ditampakkan oleh Jabir bin Yazid, penyimpangan apa? Qala al-imanu bir-raj'ah. Keimanan terhadap ar-raj'ah. Kata para ulama, keimanan terhadap ar-raji'ah. Ar-raji'ah itu artinya kembali. Dia meyakini bahwasanya Ali diangkat ke langit dan nanti akan kembali suatu saat. Keyakinan yang menyimpang. Nah, maka dia ditinggalkan. Dulu diambil ilmunya, tapi ketika dia menyimpang, ditinggalkan. Nah, ini sudah ada contohnya dari para ulama salaf. Ada dalam Muqaddimah Sahih Muslim, yang hadisnya banyak kita jadikan rujukan. Maka ketika sebagian orang menganggap sebagai sebuah langkah yang bijaksana, ketika ada gurunya yang menyimpang, misalkan, alhamdulillah, bersama antum, asadillah, Ahlus Sunnah, Al-Ustaz Abu Bakar, Al-Ustaz Abu Hamzah Kaswa, nah, dan para asatidah yang lain, masya Allah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, sebagian orang menganggap bahwa sikap yang bijak adalah meski guru salah, menyimpang misalkan, tidak berpengaruh, tetap saja. Tetapi teladan dari salaf tidak demikian. Ketika dia sudah benar-benar menyimpang, dinasehati dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan kaidah keilmuan yang diketahui oleh para ulama. Nah, tapi kemudian dia menyimpang, maka ditinggalkan. Nah, kemudian poin yang terakhir, beberapa ucapan dari ulama salaf yang bisa kita ambil faedah dari sahih Muqaddimah Sahih Muslim adalah tahdzir atau memperingatkan umat dari bahaya orang-orang yang menyimpang. Itu sudah menjadi prinsip dasar yang diajarkan oleh para ulama salaf kita. Nah, di antaranya adalah ucapan dari Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Abdullah ibn al-Mubarak yaqulu ala ru'usin nas, pernah berkata di hadapan khalayak ramai, di hadapan manusia banyak, da'u haditha Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. Da'u haditha Amr bin Thabit, tinggalkan periwayatan hadis dari Amr bin Thabit. Fa innahu kana yasubbu salaf, karena dia adalah orang yang mencerca salaf, mencerca para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Karena dia mencerca, menjelek-jelekkan sahabat, tinggalkan hadis dari dia, jangan diambil ilmunya. Maka ini memberikan teladan bagi kita. Adanya tahdzir, ya, yang dalam kondisi tertentu tahdzir itu sangat dibutuhkan. Tidak ada jalan untuk mengobati kecuali dengan tahdzir. Ada juga dalam kondisi tertentu dengan cara yang lain sebelum datangnya tahdzir itu. Dan Ahlus Sunnah di bawah bimbingan para ulama tidak gegabah ketika menetapkan tahdzir. Nah, juga ucapan dari Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah, beliau pernah menyatakan hadza Abbad bin Katsir fahdharuhu, hadza Abbad bin Katsir. Fahdharuhu. Ini adalah Abbad bin Katsir. Hati-hati dari dia. Jauhi dia. Jangan diambil ilmunya. Nah, kata Syu'bah. Rahimahullah. Nah, ini beberapa faedah manhajiyah yang mungkin bisa kita ambil sebagai pegangan, sebagai pelajaran penting bagi kita. Teladan dari para ulama salaf kita yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam muqaddimah Sahih Muslim. Nah, dan sebelum kita akhiri, nasihat bagi anda pribadi dan antum sekalian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diingatkan oleh para asatidz yang lain. Syukuri nikmat antum berada di lingkungan ma'had ini. Ada asatidz Ahlussunnah yang membimbing antum. Syukuri nikmat itu sebelum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan sebaik-baiknya. Ketika banyak saudara-saudara kita demikian menginginkan berada di komunitas, ada masjid Ahlussunnah, ada asatidz Ahlussunnah, durus yang makmur, mereka sangat mengidam-idamkan. Bahkan di banyak tempat ketika tidak ada ustadz Ahlussunnah di sana, mereka terpaksa telpon, taklim dengan telpon. Nah, untuk bisa menghadiri sholat Jumat yang khatibnya Ahlussunnah, sulit bagi mereka. Untuk bisa menghadiri sholat Id yang khatibnya Ahlussunnah, sulit bagi mereka. Untuk bertetangga dengan Ahlussunnah, sulit bagi mereka. Nah, untuk bisa menempatkan pendidikan anak-anaknya di bawah bimbingan Ustadz Ahlussunnah, sulit bagi mereka. Nah, maka syukuri nikmat ini. Rajinlah mengikuti kajian-kajian ilmu. Siapa saja asatidah yang menyampaikan, hadiri majelis ilmu dengan keinginan mengharapkan keutamaan yang besar dari Allah, istifadah, nah, menambah ilmu dengan tawadhu. Nah, karena kalau seseorang sombong atau meremehkan ustadznya, itu awal dari bibit-bibit yang dikhawatirkan akan mengarahkan dia pada penyimpangan. Waliyahubillah. Ketika dia sombong. Dan sebagaimana ucapan Mujahid rahimahullah, tidaklah bisa mengambil ilmu seorang yang malu atau seorang yang sombong. Dia malu untuk mengambil ilmu. Sungkan. Mestinya kalau dia malu bertanya kepada seorang alim, lakukan seperti teladan dari sahabat Nabi. Ali bin Abi Thalib malu bertanya langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah-masalah tertentu. Inni kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah seorang yang laki-laki yang banyak mengeluarkan madzi, tapi aku malu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan anaknya adalah istriku. Maka aku meminta kepada Al-Miqdad ibn Al-Aswad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. malu tidak menghalangi untuk mengambil ilmu. Nah, dan tidak bisa mendapatkan ilmu orang yang sombong. Nah, merasa bahwa kalau seandainya ustadz ini yang menyampaikan, nanti paling yang disampaikan itu, aku sudah tahu misalkan. Ini yang hendaknya kita hindari jauh-jauh. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tawadhu, kebutuhan kita kepada ilmu. Dan ada nasihat dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang memberikan motivasi kita untuk hadirilah majelis ilmu, kata beliau. Karena bisa jadi dari satu majelis antum mendapatkan faedah yang bisa menyebabkan antum masuk ke dalam jannah dengan sebab itu. Satu faedah yang didapatkan dari satu majelis. Nah, maka ini yang mungkin bisa kita kaji, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.